aduhai bunga, bunga nirwana, tempatku jauh di alam khayal. Rupamu indah, tak terlukiskan, engkau tak mudah tercapai tangan. Engkau lampu milik dewa-dewa, aku hanya insan biasa. Aku tak kuasa untuk mencapaimu, hanya dalam mimpi, mimpi belaka. Keindahanmu tak kuharapkan, asalkan harummu engkau kirimkan. Aku tak kuasa untuk mencapaimu, hanya dalam mimpi, mimpi belaka. Keindahanmu tak kuharapkan, asalkan harummu engkau kirimkan.